Mitra bisnis, ada pernyataan jalan pantura hanya mulus waktu lebaran. Di luar lebaran, hanya membuat para supir frustasi dengan kondisi jalan yang sangat tidak layak, menyebabkan durasi tempuh menjadi jauh lebih lama dari kondisi normal, mengganggu distribusi barang, juga membahayakan pengguna jalan. Katanya, lubang yang ada sudah seperti kubangan kerbau. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Pertama, kualitas jalan di Indonesia, baik di dalam pemeliharaannya menurun dalam beberapa tahun belakangan ini. Karena pendekatannya, apakah teknologinya atau mungkin korupsinya terlalu besar. Sehingga kalau dibandingkan dengan negara tetangga dalam tata cara membuat infrastruktur jalan sangat berbeda. Saya ambil contoh Malaysia, Singapura maupun Thailand. Itu kalau membuat jalan itu selalu langsung berhubungan dengan pembuangan air. Jalan itu selalu dengan selokan itu langsung. Di Indonesia khususnya, yang di luar kota, itu selalu jalan itu jalan, kemudian ada tanah kosong, biasanya rumput atau apa ya, kemudian baru selokan. Jadi tentu di sini akan terjadi yang namanya penggenangan air di bahu jalan. Situlah umur jalan menjadi terkikis. Itu ke satu. Yang kedua, bahkan banyak sekali jalan yang tidak ada selokannya. Sehingga jalan itulah yang dipakai jalan air. Jadi selokan kalau musim hujan. Jadi umurnya dijamin itu sangat pendek. Jadi di sini kembali lagi bahwa perencanaan jalan tidak disertai dengan futuristik ataupun berpikirnya sangat jangka pendek. Istilahnya biayanya katakanlah untuk membuat jalan itu pengen hemat ya. Kalau dengan selokan dengan segala macam katakanlah misalnya 200, kalau tanpa selokan 100, jadi mendingan yang pakai 100 itu tanpa selokan. Indonesia memilih begitu. Tapi maintenance tiap tahun, setahun dua kali, tiga kali kan ujung-ujungnya umur jalan itu, kalau kita mengeluarkan 200, umur jalan 10 tahun. Sedangkan kalau kita mengeluarkan 100, umurnya cuma setahun. Sehingga pada ujungnya, di 10 tahun kemudian, kalau umur jalan itu 10 tahun, maka kita sudah mengeluarkan 1.000. Nah, itu. 1.000, sedangkan jalan yang dibikin 200 dengan selokan segala macam, kita tidak pernah berpikir jangka panjang. Jadi berpikirnya hanya jangka pendek. Itu di dalam pembuatan infrastruktur. Dan itu pun nampak kelihatan dari tata cara berpikir dan pola pikir para penyelenggara infrastruktur kita. Khususnya di PU ya. Kalau di beton saja menurut saya itu nggak ada efek. Karena bagaimanapun juga itu masalahnya masalah air dulu yang harus dibereskan. Karena manajemen airnya buruk di kita. Sehingga kan bagaimanapun juga mau beton mau apa, selama airnya tidak diberi jalan maka dia akan mengambil alih jalan raya airnya. Jadi air itu harus diberi jalan. Ya, dikelola dengan baik. Itu kan harus ada terobosan untuk hal-hal begini. Jadi harus ada terobosan yang diambil sehingga kalau istilahnya kita jangan berada di kubangan yang sama, ya. Masuk ke kubangan yang sama terus-menerus. Saya boleh acungkan jempol Jawa Tengah ya, mindsetnya di dalam membuat infrastruktur dibandingkan dengan Jawa Barat, dibandingkan dengan Banten apalagi, lebih gila lagi itu sih. Dampaknya Pak, bagi pengusaha? Dampaknya cost daripada transportasi mahal. Ya, karena spare part banyak yang rusak, ban banyak yang rusak, pelek, rem. Karena kan itu bensin yang dibakar secara percuma. Jadi negara mau keluarin subsidi berapapun habis di tengah jalan. Yang seharusnya antara Cirebon-Bandung ini katakanlah costnya cuma 600 ribu. Jadi kita harus membayar 3 kali lipat, 1,8 untuk produksi yang sama. Jadi terobosannya adalah menurut saya jangan terlalu berpikir kepada orientasinya kepada jalan raya. Kalau memang pemerintah dari segi katakanlah pembiayaannya terbatas, maka mau tidak mau pemerintah harus berpikir jalan kereta api layang di atas seperti yang dilakukan China ya. Jadi kereta api itu di China 4 lajur di atas seperti jalan tol antara Tanjung Priuk dengan Cawang begitu kurang lebih. Di China ya begitu di atas semua sehingga kecepatannya bisa tinggi, bisa 180 km per jam kereta api barang ya. Sehingga jaminan keberangkatan tepat waktu dan jaminan ketibaan waktu itu betul-betul suatu jaminan yang dihitung dalam hitungan detik ya. Nah, sampai saat ini apakah pelaku industri sendiri sudah memberikan masukan Pak, kepada pemerintah? Kalaupun masukan, di antara 100% yang didengar 1% saja udah kita bergembiranya loncat-loncat kayak anak kegirangan. Apalagi kalau 100% nggak mungkin didengar gitu. 1% saja kita bisa loncat kegirangan gitu. Kita mau ngomong kayak burung beo terus-menerus, mungkin nggak akan didengar karena mereka sudah menikmatinya menjadikan itu sebagai ladang pemasukan untuk pribadi ya. Demikian Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya, Mandariska.